2 Korintus bab 3. Ponapa ka to nakaulis deja lam ngalam abak tibik pole, o tabo na ponapa kaulis deja parlo surat pengalam, kaangkui sampean sedeja o tabo dari sampean sedeja, akadis eka parlo ring oring lain, mongku kakaulis deja sampean tibik surat pengalam kenikah, seetoles eate kaulis deja, ben sebisa eka uningi sarta ebeca sarang saniap oring. Ring-oring kini ketibik ni ngali cek sampian penika sorat pengalem seeserat sarang almasih seekirim kalaban perantaraan na kaules deja. Sorat kini kata etoles bi mangsen nanging sarang erona ala seodik juken beni iatas papan betoh nanging iatena manosah. Kaules sateja ngocak sapanikah pola na keyakinan kaules sateja ka ala kalaban perantaraan na almasih. Kaula sateje tak keduan, sabab setonga kaangkui anyata aki, je kaula sateje sangkup ngelakoni lalakon kenika. Nanging Allah semarangi kemampuan kenika ka kaula sateje. Salerana sema sangkup kaula sateje, teti abtina setong perjanjian seanyar. Perjanjian seagentong ka rona Allah, benika hukum seetoles. Sabab seetoles kenika madeteng pate, tining rona Allah madeteng odi. Ebak to parjanjian semadateng pateh kenika ebeti ben ioker ebetoh. Sonara ala terak mancorong irai namosa. Sonara cek terak nah, kantos umat Israel tak kelar manteng gerai namosa. Senare ebak to kenika sonara rai na kenika ampun mulai orem. Dadi, mana bisa abadi parjanjian semadateng pateh kenika eres miyaki kalaben cek agunga akati kenika. Tantona se abadi perjanjian se eparang aki sarang rona ala, eres miyaki kalaben lebih bagus pole. Mon perjanjian se ngoko manus segeni kece agunga, tanto lebih agung pole perjanjian se bisa aparing jalan ke manusa, ka angkui mesai pole hubungana sarang ala. Ekening koca aki cek ponapa si dimin agung, ampun tak agung pole lantaran ka agungana se semakin penikah. Mon bareng se coma kuat sabetara, talebet agunga, tanto bareng selangkeng cek bagus boleh. Sarena kaula sateje keduan pengarben kati genika, teti kaula sateje bengal acaca kati panika. Kaula sateje tak pada sarang Musa, senotopi raina sarang dungkodung, sopaje bangsa Israel, tak ningale sonara pangiran, tepat namate, ben elang eraina. Pekiran nareng oreng genika pontopo. Ben kantos samaken pekeran nareng oreng genika, ki pakun katoto ben dungkodung akati se eyang kui ebekto maca kubuku parkara perjanjian kona genika. Dungkodung genika puru bisa tasengkap mun oreng teti setong sarang almasi. Lamala samaken mun reng oreng genika maca tap keta pemusa dungkodung genika ki notopi pekeran nareng oreng genika. Nanging mun oreng ngadep kapangiran dungkodung genika bekal esengkap dari muana. Pangeran se maksud eka iya penika ro. Ben eka ima beda ro na pangeran, ega dia cukun beda kamartikaan. Semakin muwana sampian sarang kaules deja, tak katoto bendung kodung, ben sampian sarang kaules nyonaraki terak na Gusti Isa. Ben lantaran kenika, sampian sarang kaules deja, rostrosen eobo epadeti akati salerana. Sajen abid sampian sarang kaules deja sajen terak. Terak na kenika dari roh, ben roh kenika pengiran.